Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak memujinya yang masih dan Allah Subhanahu wa taala berkenan sampai detik ini memberikan nikmat kepada kita semua, baik kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin. Dan tentunya di antara kenikmatan yang paling besar, Allah SWT memberikan kepada kita hidayah kepada agama Islam ini. Agama yang Allah SWT tidak akan menerima agama apapun kecuali agama ini. Allah SWT mengatakan, Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Al-Islam. Dan Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka di antara bentuk syukur kita atas nikmat hidayah kepada Islam ini adalah bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Islam, dan juga bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan apa yang ada di dalamnya berupa syariat, menjalankan perintah Allah dan juga Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan juga Rasulnya. Kemudian insyaallah kita pada kesempatan kali ini dan pada edisi-edisi selanjutnya akan membahas tentang masalah akidah. Dan akidah kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah keyakinan, diambil dari kata aqada ya'qidu, yang artinya adalah mengikat. Dan arti dari akidah adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mengikat hati kita. Dan akidah terbagi menjadi dua, ada akidah yang benar dan di sana ada akidah yang tidak benar. Tentunya akidah yang benar, yang sahih adalah akidah yang diambil dari wahyu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Dan di sana ada akidah yang batilah, yang tidak diambil dari wahyu, diambil dari mimpi, diambil dari ra'yun, ya hanya sekedar pendapat yang tidak berdasarkan wahyu. Maka ini adalah akidah-akidah yang batilah. InsyaAllah kita akan mempelajari akidah yang benar, akidah yang sahihah, yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman para salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ilmu akidah ini memiliki beberapa nama dipakai oleh para ulama. Terkadang mereka menggunakan istilah usuluddin, pokok-pokok agama ini, karena di dalam akidah ini mengandung perkara-perkara yang merupakan fondasi, merupakan pokok yang harus diyakini oleh seorang muslim. Ada di antara mereka yang menamakan ilmu akidah ini dengan al-fiqh al-akbar. Al-fiqh artinya adalah pemahaman, al-akbar artinya adalah yang paling besar. Dinamakan demikian karena ilmu akidah ini adalah perkara yang harus dipahami oleh seorang muslim dan juga muslimah, sehingga dinamakan dengan al-fiqh al-akbar, sebagaimana al-imam Abu Hanifah rahimahullah menamakan kitab beliau al-fiqh al-akbar, ya, dengan nama ini. Dan di situ beliau menyebutkan tentang akidah para salaf. Dan terkadang dinamakan dengan ilmu tauhid, karena tauhid ini adalah pondasinya, pondasi dia adalah pokok dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan juga nama-nama yang lain yang dinamakan dengan asy-syari'ah, ya, sebagaimana al-imam al-ajurri mengarang kitab tentang masalah akidah dan menamakannya dengan asy-syari'ah. Dan ada yang menamakan dengan as-sunnah, seperti Ibnu Abi Asim al-Khallal dan juga yang lain. Mereka menamakan kitab mereka yang berisi tentang masalah akidah ini dengan as-sunnah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya, pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.